dan yang lainnya dari karya-karya ulama kita, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Az-Zahabi, Ibnu Adi, Ibnu Sa'ad dan yang lainnya, menyebutkan tentang seorang rawi bahwa ulama fulan dari kalangan tabi'in merekomendasi dia, dikatakan dia seorang yang jujur. Fulan mengatakan dia seorang yang hafal kuatannya, sangat kuat hafalannya. Yang lainnya mengatakan si fulan adalah Syiah Rafidhah. Si fulan ini lemah dalam periwayatan hadisnya dari Syekh fulan. Coba rinci. Ternyata bagaimana kesimpulannya? Diambil dan diperhitungkan tahzir, ya, atau jarah, ya, ulama-ulama yang menjarah dia. Antum lihat perhatikan itu. Barakallahu fiik. Apalagi atau apabila jarah itu ternyata jarah mufassar, jarah yang rinci, tahzir yang rinci, detail, ya, dan jelas. Ini dikedepankan di atas rekomendasi. Ibnu Ma'in menyatakan fulan sifah. Ya. Syu'bah menyatakan fulan tadi itu saduq. Tapi disebutkan Al-Imam Ahmad menyatakan rajul dha'ifun syi'iyun. Dha'if dan akidahnya syiah. Ini tadi. Ditambah lagi. Al-Bukhari mengatakan orang ini tadi sering meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, menyelisih teman-teman majlisnya. Rinci lagi. Fulan ini disebutkan oleh Imam Bukhari di antara hadis-hadis yang mungkar dari riwayat dia adalah hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Rinci. Maka ulama menggabungkan berbagai perkataan tadi dengan kesimpulan fulan ini lemah atau periwayatannya dari Syekh fulan ini tidak bisa diambil. Bukan kemudian jarah itu dibuang jauh-jauh. Nah, kita mengatakan ya ulama atau sebagian merekomendasi Ihya Turab, tetapi rekomendasi itu pada tempatnya, yaitu rekomendasi untuk kegiatan dan program-program dana sosial Ihya Turab. Cukup sampai di situ. Sementara tentang akidahnya, manhajnya, pemikiran tokoh-tokohnya, pergaulannya dan ta'awunnya, ulama lain menyebutkan Syekh Radi, Syekh Najmi, Syekh Al-Baid dan yang lain menyebutkan kemungkaran-kemungkarannya. Barakallahu fikum. Maka selesailah. Barakallahu fikum. Ini menjawab syubhat tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Di antara ikhwan fillah syubhat yang dilontarkan oleh mereka adalah bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq sudah kami keluarkan dari Ahli Turab. Memang pada masa-masa itu ketika Ahli Turab sudah mendapatkan rekomendasi dari beberapa syekh tadi, tiba-tiba enggak lama setelah itu muncul tahzir dan fatwa-fatwa yang menjelaskan tentang kesesatan Abdurrahman Abdul Khaliq. Muncul dari Syekh Al-Albani dan masyaikh yang lainnya. Maka buru-buru Ahli Turab mengeluarkan kebijakan katanya bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq walaupun sebagai pendiri telah kami keluarkan dari yayasan kami. Masya Allah. Wah, syubhat ini pada waktu itu sangat kuat pada tahun 94-95. Sudah dikeluarkan Abdurrahman Abdul Khaliq. Ini menunjukkan bahwa Ahli Turab benar-benar ingin organisasinya ini bersih dari penyimpangan. Masya Allah. Realita dan fakta menunjukkan lain. Mungkin secara struktur yang ditampakkan dia telah keluar dari struktur siatur. Tetapi dalam berbagai acara daurah, muhadharah-muhadharah ya, yang diadakan oleh siatur, diundang di situ Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai pembicaranya. Dan itu terulang-ulang. Buku-buku Abdurrahman Abdul Khaliq masih saja disebarkan oleh siatur. Ini pertama. Yang kedua, ternyata pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq yang diantaranya adalah menganggap atau barakallahu fikum ingin mengajak kaum muslimin semuanya bersatu, semua kelompok berta'awun, saling menyayang, saling menolong, saling menguatkan,

dari Jamiah ya, bukan atas nama universitas, enggak. Sekelompok orang-orang Indonesia ya, yang menyebarkan formulir ini. Nah, barulah itu. Ustaz yang saya tak mengerti ini dengan Ustaz Omar Suaidi. Ini mutasyadid ini. Ustaz ya. Ustaz yang saya kagumi di Indonesia, Ustaz Muhammad Kasewet. Ah, ini apa lagi? Ah, golongan kiri. Saya mendapatkan ini. Ini Ustaz contohnya. Kami diberi edaran ini. Nah. Kemudian juga edaran berikutnya, formulir bagi yang ingin naik haji. Tertulis Jamiah Ihya'ut Turoh. Nah. Nanti kadang-kadang kalau pas lulusan itu, lulusan ya, setelah wisuda kalau di Indonesia, ya nggak tahu di sana ada nggak, itu Ihya'ut Turoh dan beberapa yayasan lainnya itu berebut ini, berebut cari dai, ya, ya, membagikan amplop. Di Indonesia nanti dihubungi lagi, dikirimin surat, ya, memang rajin mereka, lulusan-lulusan jamiah diundang dalam pertemuan apa. Rajin betul dalam merekrut dan mempertahankan. Maka hati-hati ya ahlus sunnah, hati-hati. Isbiru, isbiru ya ahlus sunnah, sabar, sabar kalian. Di atas apa yang ada kalian di atasnya, akidah dan manhaj sunni salafi. Walaupun kalian miskin, sabar. Sabar. Alhamdulillah, pondok kita ini di Madiun punya masjid. Dari mana ini Zat dananya? Jamiah apa ini? Alhamdulillah. Nggak harus pakai Ihya'ut Turoh, Afkofwa dan yang lainnya. Teman-teman salafin, beberapa teman, beberapa keluarga yang sadar ingin membantu, alhamdulillah, nikmat. Walaupun belum ada pelakonnya, sabar. Nggak ada pelakonnya kan panas ya. Kalau ingin AC, lain lagi nanti. Sulit proposal. Ya. Kalau ingin AC, jadi enggak perlu pakai lubang-lubang gitu, enggak perlu itu. Ya. Nah. Barakallahu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka ucapan-ucapan yang tadi saya katakan bahwa barang siapa yang bisa mengambil dana Ihya'ut Turoh dan memanfaatkannya untuk menyebarkan dakwah salaf, itu adalah orang yang cerdas. Nonsen ya akhi, kata orang sana. Tidak mungkin, mustahil. Ihya'ut Turoh adalah yayasan yang didirikan di atas sikap wala wal bara. Dia akan lihat kamu. Kalau kamu loh, untuk menebarkan dakwah salaf, kan? Maksudnya dakwah salaf gimana sih? Dakwah salaf itu diantaranya menebarkan tauhid, mentahdir dari syirik, menebarkan sunnah, mentahdir dari bid'ah. Di antara bid'ah yang harus ditahdir adalah bid'ah khawarij, bid'ah syiah, bid'ah orang-orang yang berjalan dengan khawarij, berjalan dengan syiah. Termasuk bid'ah Ihya'ut Turoh. Itu bagian daripada pokok dasar dakwah salaf. Bisa kamu seperti itu? Ahlan Ihya'ut Turoh. Berapa dana yang dibutuhkan? Ini cuma 2 miliar. Nah, woi. Sudah. Jazakallah. Antum dari Astra kan? Iya. Saya nasihatkan. Ikuti nasihat ulama. Mas saya sudah mengatakan bahwa kalian di atas manhaj khawarij. Sobat ya. Dananya tadi sudah pegang. Ya. Antum sudah masuk kan? Ya. Kalian bekerja sama dengan pengikut Khomeini. Ittaqillah. Kalian membantu orang-orang khawarij di Indonesia. Ittaqillah. Ini dananya muslimin. Ini dananya orang-orang yang memberikan zakat dan sedekahnya untuk muslimin. Untuk sunnah, bukan untuk bid'ah seperti ini. Ya? Sudah? Pulang. Tidak ada teh, tidak ada kopi. Pulang. 2 miliar. Bisa seperti itu? Nah, ya Tuhan lebih pinter. Ya Tuhan tidak akan demikian. Uang pegang dulu. Nah, sambil ditunjukkan ya. Itu datang ke antum, masya Allah, pondoknya bagus. Ini kenapa ya tak diberi plafon? Itu biasanya gitu. Anu ya, ya segampang nanti. Terus, lampunya kurang terang ini. Gak bocor kalau hujan. Ya. Terus periksa dapurnya. Kok gini, kok enggak keramik ya? Ini demi kebersihan. Hijau ya? Nah, kelas-kelasnya di rumah. Berapa muridnya? 100. Ya, 100 orang. Oh, ya enggak cukup ini ruangan seperti ini. Ada tanah mau dijual di sebelah sini? Ini kan sudah berharap ini, ya. Padahal belum tentu ini. Nah, dia lebih pintar dari kita, lebih pintar. Ya. Kita nggak berharap-harap. Tanya tentang masjid kita, tentang dapur kita, asrama kita, murid-murid kita. Wah, mau beli tanah ini, nampaknya. Padahal dia cuma tanya ada tanah mau dijual. Ya, bilang. Ya, ikhwan ahli sunnah, kunu azia. Jadi orang-orang yang cerdas. Cerdasnya ahli sunnah dibimbing, di bawah bimbingan takwa. Kalau sudah tahu Yahya Turat, dari siapa? Yahya Turat. Keluar. Dosa ini jangan tamu. Keluar. Dosa ini muslim ya, akhi. Keluar. Saya katakan keluar. Cuma sok gitu saat sesama muslim. Ya begitu. Sesama muslim yang menyebarkan bid'ah ini. Jangan menilai sesuatu itu dengan apa adat istiadat dan perasaan. Boleh pakai bahasa Jawa, boleh. Monggo keluar. Sudah saya mau bertemu ya. Keluar. Halus kan? Sopan kan? Sopan tapi keluar. Kalau nggak mau keluar tunjukkan. Itu ada sendal-sendal di bawah. Maksudnya bisa terbang sendalnya gitu. Kalau enggak kita keluar. Ya. Iya, begitu. Nanti kita akan tahu tentang masalah ini. Ikhwan fill din, Yahya Turat bukan jahil, bukan orang bodoh. Cerdas dia. Dilihat antum, diukur sama dia, di tes dia. Berapa sih kedalamannya? Nilai walaknya itu berapa sih? Kalau dia pulang kemudian antum menghubungi, nulis proposal, iya. Telepon, hubungan lagi, kirim email ini. Ah, berarti mulai ini. Pondok ini memang sudah berharap ini. Setelah itu, ya, kita akan kirim dana untuk pertama setidaknya pelafon dulu itu, Ustaz. Pelafon masjidnya coba diam dulu, siang panas. Wah, Farhan. Gini, Ustaz. Jadi punya tahu. Ini ada tamu dari Kuwait. Gimana kalau kita adakan daurah di Pondok Antum? Nah, Ustaznya mulai ragu. Nah, bingung. Dana dan dikucurkan. Kalau saya tolak. Oh iya, silakan. Syekh siapa? Salah satu masyayikh. Ternyata berpaham Khawarij. Datang ke pondok kita. Kita undang salafiyin. Berarti kita sudah tidak amanah. Tidak melindungi salafiyin dan akidah salafiyin. Hanya untuk sebuah dana pelafon masjid. Atau dapur pondok. Jangan. Sabar ayuh salafiyin. Ihya Turat itu tidak bodoh. Ya. Tidak bodoh mereka. Jadi sekali lagi, Ihya Turat adalah yayasan yang berdiri di atas sikap al-wala wal-bara. Wala untuk mereka, akidah mereka, dakwah mereka, manhaj mereka, dan bara dari ahli sunnah. Barang siapa yang seperti ini, maka dia termasuk minal muqarrabin, termasuk orang-orang dekat, orang-orang di papan teratas. Nah, ikhwan fillah, azzani Allah wa iyyakum. Ada syubhat lagi. Itu ustaz-ustaz itu enggak benar cara dakwahnya itu. Ustaz-ustaznya kalian. Loh kenapa? Sedikit-sedikit pembahasannya Ihya Turat, suruh dia. Kalau jauh, Ihya Turat, suruh dia lagi. Bicara tauhid, sunnah, kapan mau belajar fikih? Kapan mau belajar tafsir? Nah, alhamdulillah, ustaz-ustaz kita di berbagai daerah, Ustaz Usama di Malang punya majlis belajar usul tafsir. Ada majlis belajar tafsir itu sendiri. Ada belajar akidah, ada fikih. Nah, ustaz kita di pondok ini

hati-hati kamu, waspada kamu dari karabisi ini. Jangan kamu ajak bicara dia. Ajak bicara aja. Oke, sehat, kapan datang? Jangan. Apalagi belajar duduk di hadapan guru Mu'tazilah. Di hadapan guru yang liberalis. Di IAIN Surabaya. Barakallahu fikum. Di IAIN itulah yang terjadi penghinaan terhadap lafaz Allah. Yang sudah disampaikan berkali-kali. Seorang dosen menulis nama Allah, lafzul jalalah Allah, kemudian diletakkan di lantai dan diinjak lafaz Allah. Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu hanya produk budaya, tidak memiliki nilai sakralitas atau nilai kesucian. Sama dengan bahasa Arab yang lainnya. Nih contohnya, gitu. Ya, tulis Allah, taruh, injak. Kan? Gak suci, sama dengan bahasa Arab yang lainnya. Biaya itulah terjadinya. Nah, barakallahu fikum. Tempat mubarak ba muallim belajar ustaznya Yayasan An-Najiyah. Maka saya nasihatkan, jangan belajar kepada orang seperti ini. Jaga akidahmu wahai saudaraku, jaga manhajmu wahai saudaraku. Itu semua akan kamu bawa di hadapan Allah dimintai pertanggungjawabannya. Ikhwani fi din azanya wa wayyakum, Imam Ahmad melanjutkan nasihatnya. Qala wa la tukallim man yukallimuhu. Dan jangan sekali-kali kamu mengajak bicara orang yang pernah berbicara dengan Al-Farabisi. Coba. Sekarang ini gampang. Syiah teman kita. Ta'awun dengan Syiah. Ini bergabung dengan itu. Pergi ke Kuwait. Datang orang-orang Kuwait Ihya' Turats ke Indonesia. Berpelukan, ahlan wa sahlan, fadhal, isi muhadharah. Masya Allah. Bukan hanya bicara biasa, bahkan mempersilakan memberi ceramah muhadharah di hadapan ahli sunnah atau salafin atau ikhwan atau kaum muslimin. Di mana amanah ya Aki? Perhatikan nasihat Imam Ahmad. Kata Imam Muhammad bin Hasan bin Harun al-Musili rahimahullah, Al-Imam Ahmad mengurangi ucapan itu di hadapanku 4 atau 5 kali. Iyaka iyaka wal karabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu. Iyaka iyaka wal karabisi. Diulang sampai 4 sampai 5 kali. Begitu Imam Ahmad yang zahid, seorang yang zuhud, seorang yang was, seorang yang benci dunia, seorang yang berilmu, imamus sunnah yang dikenal dengan akhlaknya dan keilmuannya. Wanifidin azanillahu aliyakum. Sayangnya para ustaz-ustaz tadi yang saya katakan mungkin mereka sudah belajar ini, sudah baca. Tapi di mana amal ya Afi? Di mana amal? Jangan seperti atau meniru jejak Yahudi yang Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui, paham Alkitab itu bahwa di sana telah disebutkan ilmu tentang adanya seorang nabi yang akan datang bernama Muhammad, ciri-cirinya ini, syariatnya begini. Tetapi ternyata mereka tidak mengamalkan dan menyembunyikan kebenaran tadi. Kemudian malah memberi subhat-subhat, begitu ulama Bani Israel memberi subhat-subhat yang mengaburkan. Ketika diingatkan dengan nasihat, ini sudahlah belajar, kita jangan berselisih. Sama-sama ahli sunnah, berdakwah kepada sunnah ya Afi, berdakwah kepada tauhid. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Imam Abdullah ibn al-Mubarak menasehati para muhaddithin, murid-muridnya dan kawan-kawannya. Kata beliau, da'u hadith Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. tinggalkan periwayatan hadis dari perawi yang bernama Amr bin Thabit ini, karena sesungguhnya dia adalah orang yang mencela salaf. Abdullah bin Mubarak salah seorang tabi'ut tabi'in. Mencela, maksudnya adalah mencela sahabat, yakni Syiah. Tinggalkan periwayatan hadis darinya, jangan diambil ilmu darinya atau riwayat hadis darinya, jangan. Lah, jami'ah ahli turats seperti yang sudah antum katakan. Syiah Sunni sama saja. Tidak ada perbedaan. Semua muslim, semua saudara. Ayo kita bertaun, kita bersatu. Demikian ada ikhwanul muslimin, tokoh-tokoh ahli turats dan kemudian orang-orang yang pulang dari jami'ah Islamiyah tadi yang saya sebutkan, duduk dengan Mu'tazilah, Qadari, Asy'ari atau yang semisalnya, belajar bahkan dari mereka. Bagaimana Imam Ahmad kalau melihat yang seperti ini? Tahu antum, kesesatan kaum Mu'tazilah sekarang ini yang ada di IAIN dan semisalnya jauh lebih sesat dibandingkan Hussein Al-Karabisi. Al-Karabisi masih punya karya-karya yang banyak sekali. Memang punya ilmu dia dalam berbagai bidang. Lihat biografi dia, baca biografi Al-Karabisi yang ditahdir oleh Imam Ahmad dan ulama pada waktu itu. Jangan disamakan dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh liberal yang ada IAIN itu. Akhlak enggak ada. Ya. Tampang Islam itu ya Allah menyedihkan. Ya. Barakallahu fikum. Kesesatnya melebihi siapa? Al-Karabisi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tetapi Mubarak Ba Muallim dan yang semisalnya rela belajar kepada mereka untuk meraih gelar MA. Ya Allah, Anda jual akidah Anda ya akhi dengan sedikit dari nilai duniawi. Anda jual itu kemudian mengeluarkan syubhat-syubhat. Enggak, maksud kita ini, kita ingin meraih gelar MA supaya bisa mendirikan sekolah tinggi, karena dipersyaratkan di negeri kita itu kalau sekolah tinggi itu harus begini-begini, ada sekian jumlah masternya, ada doktornya. Ya akhi, jangan sibuk dengan sekolah tinggi. Dirikan sekolah rendah aja. Dirikan sekolah rendah, apa? Pondok-pondok pesantren. Maksudnya rendah dalam bahasa mereka. Pondok-pondok pesantren ini penuh dengan barokah. Walhamdulillah. Kalau Anda sabar, ikhlas dan tekun, insyaallah hasilnya akan barokah biiznillah ta'ala. Dengan izin Allah. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Nah. Saya akhiri penukilan dari ulama salaf ini dengan pernyataan Imam Ibnu Sirin rahimahullah. قال رجل لابن سيرين إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء. وهي إمام ابن سيرين. ابن سيرين namanya محمد بن سيرين. Salah seorang ulama di masa tabi'in, murid-murid sahabat. Gurunya beliau adalah sahabat-sahabat Nabi. Ada seorang datang kepada beliau, wahai Imam, ada seorang ingin datang kepadamu bertemu, dan dia tak ingin bicara apa-apa, dia cuma ingin bertemu kamu. Nah. Apa jawaban Imam Muhammad bin Sirin? Yang tentunya keilmuan kita semuanya kalau dikumpulkan enggak boleh dibandingkan, bukan enggak bisa, enggak boleh dibandingkan dengan keilmuan beliau. Nah. Kata beliau menjawab, qala qul li fulan la ma ya'tini. Sampaikan kepada si fulan tadi itu, tidak dan jangan mendatangi aku. Fa inna qalba ibni Adam dha'ifun. Sesungguhnya kalbu hati manusia ini lemah. Wa inni akhafu an asma'a kalimatan fala yarji'u qalbi ila ma kan. Aku khawatir mendengar dari dia satu kata masuk ke dalam kalbuku, sementara kalbuku tidak bisa kembali lagi dalam kondisi yang semula di atas manhaj yang benar. Ikhwan fillah, terkait dengan